ذكر من الثاني يقتضي قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من مسلمان لرحمته الله سبحانه وتعالى dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama waratsatul anbiya." Yang bermaksud sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pada malam ini saya akan bahaskan dua perkara. Pertama, fungsi tanggungjawab ulama. Yang kedua, sifat-sifat ulama akhirat dan ulama dunia. Lepas kita kenal ni, kita tolaklah ulama-ulama mangkuk ayun. Tembak ni bulan lah. Ni depan saya lah. Sekarang ni banyak nak rujuk kitab tafsir Profesor Mahmud itu. Jadi dalam hadis tadi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama ni pewaris Nabi. Fungsi ulama, tanggungjawab ulama. Saya tak mau baca innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahagian menterjemahkan sesungguhnya yang paling takut, yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba itu ialah ulama. Terjemahan macam tu saya tak berapa cendera. Jadi kita ni tak takut ke Allah ulama ni lah. Banyak cantik ulama, banyak cerai yang tak takutkan Allah. Jadi kita perjelas dulu fungsi atau tanggungjawab ulama. Orang yang ada ilmu agama, yang berilmu pengetahuan agama ni, apa dia tanggungjawab ni? Kalau ulama dalam erti kata sebenar, yang pertama tanggungjawab ulama ialah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, surah kelima Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Kita akan sama-sama dengar tafsiran ayat yang saya baca. Saya terjemah dulu. Wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Dan sekiranya kamu tidak berbuat demikian, maka kamu tidak menyampaikan risalahku. Dan aku akan memberi perlindungan kepadamu daripada gangguan-gangguan manusia. Ada ayat lah. Telefonnya kami ada ayat Quran. Telefon saya mohon lah 150 ni, mana nak jawab. Itu segi makna. Kita sama-sama dengar. Kita rujukan saya tafsir Profesor Mamunus. Apa maksud ayat? Apa tuntutan kepada orang yang memahami ilmu agama? Adakah tuntutan ini kata Nabi semata-mata? Surah apa saya kata? Dengar ya? Tafsiran. Fungsi ulama, tanggungjawab ulama menyampaikan. Bagaimana risalah Islam itu sepatutnya disampaikan? Ada semacam yang muncul di kata diri. Tak ada cerita lain. Cerita dia orang menyalahkan ibu bapa. Berjalan sosial, sama ibu bapa. Lepak, salah ibu bapa. Buang anak, salah ibu bapa. Tak pandai berdiri. Cuba tanya saya. Salah siapa tak? Salah kepala bapa. Salah bapa. Sebab saya buku ayat ni. Kita tapi kita menyampaikan risalah Islam saya ikut ni. Dengar apa? Tafsirannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Ini pastinya. Yang jadi mengunci masjid pun seru. Ini tak kenal dia ni. Sekali-sekali timbul. Ni apa orang ucap ni. Suka mengatau kat orang. Memang kena kata kat orang. Yang tak ikut perintah Allah dan Rasul ni lembukan orang. Abang mereka pun. Yang duk lawan Islam ni lembu ke sapi? Suka macam tu. Kena kata kat orang. Orang yang langgar perintah Allah. Sebab tu pendakwa tanggungjawab orang yang faham agama dalam ayat ni jelas. Tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Dia. Apa yang saya tahu menjadi kewajipan untuk menyampaikan pada tuan-tuan dan perempuan. Yang saya tak tahu, tanyalah orang lain. Macam tu. Dan ustaz-ustaz pun, tuk-tuk guru pun bukan dia tahu semua. Tentangnya tuk-tuk guru dia tahu semua. Cek, tengok. Ayat saya baca tu surah apa tuk guru? Dia pun, alamak. Ini kena cari-cari lu. Cari lu pula baru-baru orang tanya. Ketua polis telefon saya. Ingat tangkap aku. Kecut jalan aku pun. Aku pun kan berani kan. Saya sekian-sekian sebut tu pangkat dia. Daripada balik polis sekian-sekian. Saya tak ada apa tuan. Nak tanya satu soalan. Soalan apa? Tentang pembahagian harta pusaka. Bila ditanya tu saya terus kata minta maaf. Ini bukan bidang saya. Jadi saya nak tanya siapa? Tanya Aziz Sakar atau Esam Sudin. Mereka ni mahir bidang faraid pembahagian harta pusaka. Faham dia? Tak untuk kau, tak untuk aku. Nanti kita tanya lain. Aku tak pandai. Sebab tu ulama juga menyatakan setiap jurusan ilmu itu ada ahlinya. Di Kedah juga ada seorang ulama. Dia mampu mengajar tafsir hanya dengan merujuk kepada Al-Quran sahaja. Al-Quran yang tidak ada terjemahan, tidak ada tafsiran. Betul? Tentunya boleh. Aku mampu, tak boleh. Sebab tu saya rujuk ni. Dia kata dia betul. Kali pertama saya ikut kuliah dia. Dia pegang Al-Quran ni. Dia tahu pula tu. Ayat ni turun apa sebab? Dikaitkan dengan peristiwa apa? Siapa yang terlibat? Dia kata dia betul. akhirnya saya bersahabat dengan tuan guru tersebut. Kita kena kawan dengan tuan guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang kita tak boleh kawan pula dalam semua. Dengan kawan silap-silap dia patut kita balik. Saya tanya, tuan guru nak tanya satu soalan. Tanya. Tuan guru belajar kat mana tu? Saya belajar kat Mekah. 5 tahun khusus tafsir saja. Dia memang mahir bidang tafsir. Dia terjemah, terjemahan yang ada, kitab yang ada kat kita ni, sama. Dia cerita akbar bumi uzur, sebab-sebab teruayat, peristiwa-peristiwa berlaku, dikaitkan dengan siapa, sama dengan kita masa. Kan? Tapi dia adalah seorang ulama yang menyampaikan. Dia ni tegak. Dia besar meninggal dunia, dia kurang 2-3 tahun yang lalu. Tunggu dua dia syif. Semoga Allah merahmati beliau. Karena fungsi ulama menyampaikan. Macam mana nak sampai? Semua. Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun satu ayat. Yang dia tahu. Yang dia tak tahu tu lainlah. Ini tadi lah. Saya tak tahu. Saya minta maaf. Tanya ustaz lain. Kena tengok tak? Sebenarnya. Mana lah nak tahu kan lah. Kok mengusir masjid nak datang? Bukan mengusir kan? Bukan lah. Ejekir dah ejekir. Angkatlah tangan, janganlah malu. Takkan tak ada kemaluan pun. Sebenarnya tuan-tuan, orang-orang yang layak memakmurkan masjid, mentakbir masjid, orang-orang yang ada beberapa sifat. Bukan semua orang layak. Kalau dia orang ternama sekalipun, kalau tak ada sifat ni, tak layak dilantik sebagai pejabat masjid. Faham? Ayat apa? Nangguk-nangguk. Surah 9 At-Taubah ayat 18. Tak berapa ingat ayat ke apa ingat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. Nampak ada cantik ya. Okey ya. Okey lah tu. Tadi saya kata tak ingat, lepas tu komputer beritahu saya nampak ayat tu terbentang tuan-tuan tadi. Tuan-tuan memang tak nampak sebab martabat tuan-tuan rendah lagi. Surah ke-9. Sahabat ni dia rajin semak, itu dia dapat pahala. Ada Al-Quran dalam handphone. Cek tengok. Nak bagi faham. Alik, handphone tak ada Al-Quran. Ada ya? Cek lah. Baru lama-lama kita makan Al-Quran. Sebut surah ke-9, tahu dah At-Taubah. Sebut surah ke-13, Ar-Rajum. 67, Al-Mulk. Tak boleh tengok lah. Kalah komputer tuan-tuan. Manusia ni lagi hebat daripada komputer. Apa faham tak? Manusia ni dia lemah bila dia sakit. Dia demam. Yang tu dia slow. Dia macam komputer. Cari ayat dah jumpa lah. Ya? Kurang tidur. Tapi kalau dia fresh, tidur cukup. Cukup kau. Tengok tadi saya kata saya tak ingat. Tiba-tiba Allah bagi niat. Itu kira okey lah tu. Bukan kita hebat. Allah yang hebat. Allah maha sempurna. Kita tidak sempurna. Dengar ni kalau ada AJK masjid, AJK surau. Yang layak menjadi AJK. Memakmurkan masjid. 5 sifat. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid Allah. Ini ada 5 sifat tadi. Man amana billah. Beriman dengan Allah. Bila mana kita kata beriman dengan Allah ni, beriman, meyakini rezeki kita adalah ketentuan Allah. Tak cukup. Meyakini hanya undang-undang Allah sahajalah. Hudud, qisas, ta'zir yang mampu menyelesaikan masalah. Itu baru kita beriman dengan Allah. Bukan soal rezeki je. Pergantungan kita, tawakal kita 100% pada Allah. Tidak pada makhluk. Itu beriman itu. Nampak tak? Kalau masih bergantung pada makhluk, rosak. Kan? Sebab kita semua ni dicipta oleh Allah. Bila mana kita kata dicipta oleh Allah, Allah yang mentadbir kehidupan kita. Bila kita dihidupkan, bila nak dimatikan, bila nak bagi rezeki banyak atau sedikit. Dalam Quran surah 55 ayat 29 Ar-Rahman. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Dia ada nun belakang. Tak boleh syak sangat. Syak'n. Dia ada nun. Ngaji sama lah. Belajar sama tajwid ni. Panjang pendek. Ingat. Mat mana paling panjang adik? Tak tahu. Mat lazim kalmi musafal. Tak lah. Mat rendik. 20 harkat. Bila mana kita menyebut man amana billah, beriman pada Allah, merangkumi, meyakini rezeki kita di tangan Allah, una-una Allah sahaja jalan penyelesaian. Bukan una-una manusia. Nama minum air Tuhan, makan rezeki Tuhan, sedut udara Allah, menumpang di dunia Allah, una-una Allah tak mau terima. Nang boti kui. Jangan tanyalah apa mana dia, aku pun tak faham. Secara ringkas nak bagi tahu orang-orang yang layak mentadbir masjid. Bukan orang yang ada gelaran. Bukan orang kaya. Bukan orang miskin. Ini dia. Cara pertama. Amana billah. Yang kedua. Wal yaumil akhir. Dia meyakini adanya hari akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia takkan terlepas, tuan-tuan. Walaupun terlepas hukuman di dunia kerana hakim pun mangku ayun. Bukan di Malaysia ni saya tanya, di Libya. Malaysia 2x5. Muka surat 161, cuba dengar. Saya baca tafsir dah lah. Kalau sama dengan apa yang saya miliki lah, ni muka surat dia tak berbeza lah. Sebab ini cetakan baru. Kebetulan sama. Dengar. Ya? Kat mana waktu dia mula? Ayat apa yang dia kata? Bukan muka surat 161. 95. 95 silap. 95. Sleep of the tongue, no fault of the mind. Patah Inggeris tak tu. Ayat 161, surah ketiga Ali Imran. Sebab ni ni lah. Tengok dia kata sini. Bahawa orang yang berlaku curang akan memikul dosa dan tanggungjawabnya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu Taala. Meskipun dia terlepas dari hukuman di dunia. Jadi orang beriman ni, dia yakin. Selepas hukuman di dunia, tak akan selepas hukuman akhirat. Dalil surah ketiga ayat 161. Ali Imran. Muka surat 95. Tak. Sebab yang nak jadi AJK masjid, AJK surau. Surau masjid ni bukan pasukan bola sepak tadi. Ni rumah Allah ni. Jadi pengerusi duk bangga jadi pengerusi masjid, nazir masjid. Azan pun tak tahu. Orang hayya ala falah, hayya ala falah. Dia hayya ala falah dulu. Hayya ala falah yang kedua. Orang kata tak betul. Dia kata sorry juga tengah azan. Rupa nak jadi pengurusi. Muka tak malu. Boleh jadi imam. Boleh baca doa. Saya singgah di Pahang tu. Di negeri Haprak tu. Solat Zuhur. Saya musafir. Tak ada seorang pun berani nak jadi imam. Mangkuk ayamnya masjid. Lepas tu saya tahu lah. Tak apalah. Kita solat sendiri-sendiri lah. Tak payah. Main maaf. Dia orang tengok saya satu macam. Aku sarkastik lah. Inggeris kata sarkastik. Macam sinis lah. Family dia orang. Masjid. Tu imam dia ni. Makan gaji free, kerja tak buat. Ni pun khianatnya tu imam ni. Jenis tu imam ni wajib ditembak naik ke bulan. Pagi setuju lah. Nampak malam ni baju bergaya. Menteri bagi apa? Tak takbirah aku nak bahas ulama ni sebenarnya bukan nak bahas kata masjid. Tapi tak apalah, seringan. Dia nak bahas kerengkan malam ni tak ada mood. Dia ada hari mood tu, ada hari tak ubah ada mood. Wal yaumil akhir, dia meyakini adanya hari akhirat, hari pembalasan. Ingat, selepas hukuman di dunia takkan terlepas hukuman di akhirat. Saya ingin memperingatkan rezeki masjid ni. Berhati-hati, wajib amanah dalam mengurus kewangan. Tak kira lah, bukan kewangan ni, apa sahaja. Kalau tidak, jangan pegang. Yang ketiganya, aqamus shalah, kan? Dirikan semayang. Apa betul? Rezeki masjid ni, puak-puak yang lima waktu semayang. Bukan semestinya di masjid, kan? Tapi jenis semayang tak tinggal lah. Ini pun datang solat minggu sekali, solat Jumaat. Pengurusi, alhamdulillah. Ada negeri lain lah, negeri dekat Turkistan. Pengurusi dia solat setahun dua kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi pengurusi. Tengok kepiah sama sini yang KLCC. Itu dia orang kata apa ustaz ni datang kata kat wah. Kena kata sebab orang yang tak solat bukan lembu. Lembu tak payah solat. Orang yang tak solat ni Nabi kata bainal abdi wal kufri tarkus solat. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah dengan meninggalkan solat. Hamba yang tak solat tu kufur. Kufur tu kafir ya. Orang tak solat ni di akhirat esok di mana bakal diletakkan oleh Allah. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, ayat 42 43 surah ke-74 Al-Muddathir, neraka Saqar. Bila ditanya kenapa kamu berada dalam neraka ni, kami dahulunya tak solat. Kenapa? Sibuk main snooker. Sibuk main tenis. Badminton. Nak jadi Lee Chong Wei. Chong Wei pun tu eh, bukan hebat tak mana. Tiap-tiap kali lawan Lindan kalah, dah jail je dulu. Kalau kita bertaruh tuan-tuan, mati sakit jantung macam tu. Kan? Aku cukup menyampah dia ni. Sport woman yang baik, olahragawan. Yang baik, olahragawati, ialah apa Nicole David. Dia bagus. Consistent. 6 tahun dah masuk 7 tahun tu. Juara dunia tuan-tuan. Tahun bila atas 10 kejuaraan besar, dia menang semua. 10 ke 10. Perfect 10. Alamak. Lee Chong Wei, saya tengok Lindan takut. Ustaz ni juga, tengok majlis agama, kencing dalam kayu. Nak cakap tak banyak lah. Ni bangun saya bawa. Aku stand by lah. Saya berat aku kenal. Tak kenal tak selanjutnya. Stand by lah. Nak berbilang hancur kan, ada apa? Rencah-rencah kan macam ni. Oh, dah berpuluh tahun. Saya bagi awal ni, sampai-sampai suruh bagi ni. Amal contoh sedekah ni baik. Rezeki murah. Contoh kenal tak Azhar Ibu? Dia selalu sebut. Nak murah rezeki, kuat sedekah. Sebab tu saya tengok rezeki macam murah. Saya kuat sedekah. Tapi berapa kali sedekah pun tak tahu lah. Subuh juga. Pergi kuliah subuh, sampai kuliah subuh, tempat aku ada tabung, saya bagi. Tak gitu dia buat orang buat adab, tabung lagi. Punya maghrib. Pasal saya ambil lah, tuan-tuan. Ampun ni bukan dekat saya ambil, kadang-kadang dompet duit pun tak orang. Itu kalau polis tahankan naya apa tuan-tuan. Kena saman tu, tak bawa IC. Dia tu akan jadi bawa. Saya duit tak banyak lah, tapi dia tu ada kat seribu lah, dia pakai. Maklumlah naik macam ni, kan? Nanti mana tahu, langgar punggung orang, kan? Dia nak ada 500, no sweat. Tak 1,000, bubuk sembuh. Takat 500 boleh. Tentang ni. Jadi nak jadi ejekin masjid, jangan terhege-hege. Kena ada sifat-sifat yang Tuhan sebut, surah ke-9, ayat ke-18. At-Taubah, sahabat Nasir dah betul. Tuan-tuan jangan ragu lah. Kalau silap, ya betul bacaan saya. Tapi selama saya dah baca, dia dah cek. Ada kan? Alhamdulillah. Perfect hand. Macam itu jadi. Tuan-tuan ingat mudah kan? Nah, ingat surah dia, ayat keberapa, baca ayat lagi, terjemah lagi, muka surat tu. Bukan ni senang. Kurniaan Allah. Saya jawab dulu. Aqamah salat, AJK, orang yang layak memakmurkan masjid adalah di kalangan orang yang dirikan salat. Tersiap-tersiap yang datang awal ni kan. Kepada buka lampu apa semua, kemas-kemas. Solat tayat mesti 2 saat. Sebelum subuh ada kesempatan tahajud 2 saat. Cantik. Akhir dengan wikir. Kalau wikir belum dibuat lagi. Wa'atah zakah. Mengeluarkan zakat. Ya. Yang lima yang mahal. Walam yaksha illallah. Ejekin masjid ini hendaklah terdiri dari kalangan orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Mana panjang? Panjang balik apa? Orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan takut pada menteri. Bukan takut pada mufti. Bukan takut pada jawi. Bukan takut pada rumi. Faham tak ni? Buka kitab kaki. Walam yaksha illallah. Dalam dia nak menyampaikan risalah Islam, nak memakmurkan masjid, dia tak takut. Dalam dia nak meninggikan syiar agama, dia jemput ustaz-ustaz yang hanya berani menyatakan kebenaran. Dia bawa betul. Ini panggil semua jemput-jemput ustaz lembut-lembut yang dia bersilau. Itu bila masyarakat nak faham Islam. Ustaz Maat saya minggu lepas di KLIA. Tapi sayang tak ada orang rakam juga. Cukup sedap. Memang sedap. Apa tajuk dia? Zerian 24 di. Di 24 sedap lah. Iman, hijrah, jihad. 22 minit ringkas padat. Lebih kurang 17 ayat Quran dan hadis. Saya baca. Ayat Quran dan hadis campur ada 17. KLIA punya orang semua buat macam ni. Ramai datang salam tahniah ustaz. Hari ni memang ni. Kami tak pernah jumpa orang macam ni. Sedap. Sedap lah. Kan? Derian di 24. Nak tak sedap, musang sini. Masa derian tu jadi macam musang. Akhirnya jadi musang jambut tu. Ini aku tebah pun. Bila nak kembali boleh siap. Takut. Tak habis-habis. Baik, nak polis. Panjang yang buat ni panjang. Boleh kan jawab. Boleh Malaysia kan jawab. Boleh Malaysia pakai jawab. Kita pun macam tu. Nampak tak? Boleh faham tu? 5 syarat. IJK, ambil pelajar. Tak ada 5 syarat, tak jawatan. Kan? Masjid pun tak datang. Kan? Solat pun tak mau. Masjid ini jauh sini. Tak jawatan lah. Balik awal. Habis kereta tu, sikit lah, ringan. Kembali kepada fungsi ulama. Ingat lah, bagaimana Allah memerintahkan Nabi menyampaikan risalah Islam, jangan kamu tinggalkan walaupun satu ayat. Yang kedua, fungsi ulama, yang pertama menyampaikan, yang kedua menjelaskan. Menjelaskan, bagi jelas, bagi manfaat. Kita dengar firman Allah, surah ke-16, surah ke-Nahli, di pertengahan ayat ke-44. Makan apa tu? Dah jumpa lah, mari. Di pertengahan ayat ke-44. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Ada? Ada. Ya. Surah ke-16, surah ke-Nahli, ayat 44. Dia pun cari terlibat itu. Ada ustaz kena bentuk. Telefon tu bukan jangin, tu cokia je. Sebab tu kata manusia ni lagi cepat dari telefon tuan-tuan. Kurniaan Allah. Sebab tu kita ni kena sedar lah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Kita ni sebaik-baik penciptaan. Komputer baik, handset baik. Dia asyik duk upgrade. Itulah kerja dia. Nah, tapi yang Allah kurnia kepada kita akal. Kalau kita jaga baik-baik, oh hebat kalah komputer. Oh, mana ada orang telefon saya? Saya ada uji saya tak dapat. Tak cari long ya, saya. Saya cari ayat ni tak jumpa lah ustaz. Mungkin dia dah buka Quran lah, cabut semua. Ayat apa? Ayat ni, manusia merancang, Allah merancang. Oh, Ali Imran, ayat 54. Dia kata betul. Kalau bapak dia, dia tengok lah. Dia nak uji aku lah. Dia tengok betul ustaz ni. Saya tak menyatakan 100% betul. Sebab Nabi bersabda, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam lakukan kesilapan. Maksud saya, yang maha sempurna Allah Ta'ala. Kita tak sempurna. Ada kekurangan. Terang. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami turunkan kata kamu az-zikra. Peringatan. Ini Al-Quran. Untuk apa? Litubayyana lin-nas. Supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Tuh, Farid. Al-Quran ni wajib diperjelaskan. Kita mengendalikan kuliah maghrib ke ceramah. Biar audiens kita, orang yang dengar, faham. Tidak? Jangan bagi orang keliru. Itulah yang dikatakan hikmah. Cik, anda pegang kitab apa angkat sikit. Pimpinan Rahman, Rumi ya. Muka surat 668. 668, apa lambat cari ni, tak boleh dikolak ya. 668, tengok situ. Apa dia hikmah? Apa dia hikmah? Jelas lah. Hikmah tu jelas. Tengok kat bawah, nota kaki, sabar. Kat bawah tu, apa makna hikmah? Hikmah, dengar saya baca anak sama lah. Hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Betul kan? Alamak, dia buat tangan macam tu. Eh, betul weh. Aku bukan kasi kelentong. Surah ke-16, surah An-Nahl, ayat 125, muka surat 668, cetakan Rumi. Kalau jauhi muka surat insyaAllah 536, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau tafsir Arab Saudi, hikmah pada muka surat 421. Siapa pegang tafsir Arab Saudi? Pegang apa je? Bukan dah? Siapa pegang? Sama. Tafsir Arab Saudi lah isi. Hikmah, tafsir Arab Saudi, angkat tengok. Siapa dah? Arab Saudi ke apa? Betul? Betul lah tu, hal ni betul ke Arab Saudi? Tak lagi tafsir Hindustan tadi. Ang kenal dengan aku. Betul kan? Ada muka surat 421. Ayat 125 dekat situ. Ada. Dekat bawah nota kaki. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar. Yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Betul ke? Angkat tangan. Ngulung. Ampa balik awal lah kalau nak berdebat dengan aku. Ampa panggil 14 mufti pun KO. Mufti tak boleh pergi. Kita tak bohong. Kita tak baca ayat lagi tu. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Itu Arab Saudi. Yang belakang tu, pimpinan Ar-Rahman. Yang ni Profesor Mamu Yunus. Setiap ni tuan-tuan yang izin Allah, saya hafal muka surat tu. Balik awal kalau mau nak berdebat dengan aku. Inilah hikmah. Sebab itu fungsi ulama menjelaskan. Macam tadi. Nah, kalau kita ulang semula, penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran menghapuskan kekeliruan. Bila ustaz cakap benda itu haram, ustaz bawa dalil. Kenapa haram? Di dalam Quran. Kalau haram ustaz buat juga, buat juga. Jadi haram jaga tak ada. Mana ni? Hikmah. Jelas, tepat, ada dalil, ada bukti. Orang hilang kekeliruan. Macam dulu orang tanya, tanya ustaz, satu Malaysia, satu umat ni, betul ke ustaz? Bolehkah kita guna slogan, satu Malaysia, satu umat? Saya kata tak betul. Alamak. Dia kata dalilnya, oh dalilnya, surah ke-21, ayat 52, Al-Anbiya. Huraiannya begini, umat yang satu, ada ciri-ciri. Sedah, kita baca ada dulu, cukuplah. Kan ulangnya tu, contoh. Hikmah lah tu. Sebab itu, risalah Islam, fungsi ulama menjelaskan. bagi masyarakat faham. Faham, Malik? Jangan bagi keliru. Dulu, kita dihebohkan. Nah, tak ada siksa kubur. Alamak, tak ada siksa kubur pula. Kita baca dalil surah 40, ayat 46. Al-Mu'min. Tuhan kata ada siksa kubur. Balik awal. Buat-buat yang kita tak ada tu, niat. Kita berdalil kuburan. Hikmah lah, jelas lah. Bukan keras. Yang keras tu benda lain. Faham? Hampa tak kerti beza ni keras dengan jelas. Faham lagi? Boleh ya? Cerita dia macam tu. Baik. Itu fungsi ulama' yang kedua. Kalau dah sahabat-sahabat ni rojok, kemah semua betul, tuan-tuan terima lah. Ini bukan pandangan saya. Ini tafsiran para ulama. Tuan-tuan siapa yang nak pendek? Who are you, man? Ampa siapa? Baca Quran pun tak tentu lagi betul. Intang bukan? Sombong. Nak main berdebat dengan ustaz. Saya bak tahu detail diri ni, tuan-tuan. Kalau dia hafiz sekalipun, saya boleh tegur bacaan dia kat mana tak betul. Saya belajar, tuan-tuan. 10 tu urui. 10. Cik nota tiga lap cik pekau cap. Dekat Cina apa kerti, oi? Aku kelentong pun apa kentong. Aku tak nak komen lah. Saya belajar tadi, tuan-tuan. Saya memang seorang lah. Hasan Azhari lah. Ustaz Hasan Azhari lah. Saya tak sempat nak belajar. Sebab saya duduk di Kedah, tinggal di Kedah. Hak di Kedah, di Perak, semua kita belajar habis. Tengok tu guru mana yang hebat, kita pergi baca. Tu guru dengar bacaan tu, tadi tu. Lemah. Ya lah 10 orang. Panjang pendek, panjang pendek. Tak perlu tengok. Saya baca hafal. Okey, tunggu tolong tengok sikit. Surah Sajadah. Saya kadang-kadang jadi imam. Baca. Hang niat panjang pendek, panjang pendek. Bapa harkat. Mak jaiz bila bertemu dengan mak wajib. Mak wajib. Murid wajib. Dia lebihkan. Mesti baca 5. Tak boleh baca 4. Sebab martabat dia lebih tinggi daripada mak jaiz. Tapi ingat. Bila bertemu dengan mak rempit. Nanti susah. Kan? Boleh faham? Nak bagi lah ngantuk ya. Panjang tak ada apa. Bukan punya ceramah sangat. Bolehlah sikit-sikit. Menjelaskan dan penjelasan itu dengan hikmah. Ingatlah ayat hikmah surah 16 surah An-Nahl ayat 125. Maksud hikmah, makna hikmah Arab Saudi muka surat 421. Pimpinan Ar-Rahman Rumi muka surat 668. Boleh. Takkan pihak majlis agama nak kata betul lagi agama jadi. Dia pun tak boleh macam kita, cakap banyak-banyak. Yang ketiga, fungsi ulama memutuskan segala permasalahan. Dia ini sebagai pengadil, referee. Faham? Hari ini umat Islam berbalak. Itu saya tidak. Berpecah belah. Siapa yang boleh menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah? Siapa dia, tuan-tuan? Ulama. Itulah penjajah. Bukan kata saya. Imam Nawawi. Di antaranya menyebut. Imam Nawawi menyebut pemimpin-pemimpin. Hendaklah dengan siasat merujuk kepada ulama. Sebelum bertindak melakukan sesuatu. Sebab ulama ni tuan-tuan apabila ditanya. Dia isi khurah dulu. Projek yang kerajaan nak buat. Baik atau tidak. Bagi rakyat. Dia isi khurah 2 saat. Kemudian dia tanya Allah. Esok dia beritahu tuanku, tak boleh. Kena rojok. Sekejaplah kita bukan ulama. Kita Perdana Menteri dia. Istiqarah pun tak pernah buat. Mana? Harap solat 5 waktu je. Ini ulama tuan-tuan. Sekarang kita tidur sikit, makan sikit. Kita tidur banyak, makan pun banyak. Itu mana? Tak boleh. Saya makan sikit. Ulama ni lah. Tak banyak. Satu sudu 5 pinggan. Kan? Saya tahu yang macam ni. Cuba tengok badan lelaki. Slim and fit. Alamak. Orang lain, ustaz lain, perut borai tuan-tuan. Sekedarah pun, buat ni pun. Itu yang ayat Quran tak ingat ni. Kan? makan ni kena ada had, tidur pun ada had, sampai masa bangun. Kan? Biasakan diri sejam sebelum subuh bangun. Tak ada pahala cukup besar tuan-tuan menengkau waktu subuh. Baik solat sunat subuhnya, baik fardu subuhnya. Dengar, solat sunat subuh, hadis riwayat Imam Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lepas tu ulama menyarankan selepas solat sunat subuh sebilas wirid 71 kali. Jangan kau makli 71 kali wirid apa? Ya fatah, ya fatah, ya fatah. Moga-moga Allah buka pintu hati kita dapat memahami Islam. Nama Tuhan ni ya fatah tu pembukaan. Kita subuh pun pukul 6.50. Itu subuh gajah. Itu yang datang dengar majlis ilmu pun tak faham. Duk bodoh, tak kredit. Bukan orang sini, orang sini tadi tau. Lepas tu pagi subuh berjemaah dengan isteri. Nampak tak? Kalau agak-agak kita malu nak jadi imam dengan isteri kita, suruh isteri nak jadi imam. Selesai masalah. Ui, pahala berjemaah tuan-tuan, Masya Allah. Subuh ni top lah. Dalam hadis-hadis sahih, siapa yang berjalan kaki waktu malam kerana nak menunaikan fardu subuh berjemaah, macam dia semayang sepanjang-panjang malam. Sebab kan tuan-tuan, isyak separuh malam kita tak buat ni, susah ni. Sebab tu kena rujuk pada ulama. Ulama yang beramal lah. Ulama mantu ayun tak payah rojok lah. Tembak naik ke bulan. Kan? Bagaimana dia nak menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah? Ulama, dia nak berpandukan apa? Quran dah ajar dah. Ada ramuan dia. Ada formula dia. Ayat 59. Surah keempat An-Nisa. Di pertengahan ayat ke-59. Ayat ni tuan-tuan kalau saya baca, sebahagian pun tuan-tuan beringat. Adik pun beringat. Saya tengok. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kenapa kita degil? Ini dia ramuan. Ini dia formula untuk menyatupadukan umat Islam. Kerja siapa? Kerja ulama. Panggil pihak-pihak yang berbalah, yang bertengkar. Kumpulan A dengan kumpulan B. Kan? Nampak tak? Kumpulan A, kumpulan B. Duduk sini. Dia duduk tengah-tengah. Apa masalah kamu duduk? Aku mengatakan duduk wajib. Cepat-cepat lah, dia kata tak wajib. Ulama buka Quran. Surah keempat, ayat 105. Ini dalam fakir wajib melaksanakan wudu. Tidak kena terima. Itu peranan dia orang tuan-tuan. Bukan dikira duitnya, tekor nopor semakor. Menyatu padukan, menyelesaikan masalah. Tuhan janji tu, tafsiran terjemahan dekat pimpinan Ar-Rahman tu sedap. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Betul tak sahabat? Buat tengah sikit bagi dia orang tu. Terjemahan mestinya tu. Yang memang ikut Quran, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Kita fikir. Ulama pun sudah berfungsi. Dia kira nak sering menikmatkan ke darah. Yang ketiga, yang keempat, fungsi ulama, peranan ulama. Tuan-tuan, datang sepati. Ampun ni nak dengar duduk jauh-jauh. Hak duduk belakang tu pun dah. Tapi tidur apa? Terus yang kasi. Nak tidur di rumah, bukan di masjid. Ingat masjid, bapa hamba ni lah, suka-suka tidur. Kan? Yang keempat, wujud ulama, peranan ulama. Apa dia tuan-tuan? Pertama apa? Menyampaikan, menjelaskan, memutuskan dalam permasalahan. Yang keempat, sebagai model. Bukan model yang pakai begini tu. Model supaya dia boleh menjadi ikutan masyarakat. Buat kita dengar ayat Quran, at-ta'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik tapi kamu lupakan diri kamu sendiri? Dengar baik-baik. Ayatnya ayat Al-Baqarah 44. Yang ini saya tak ingat muka surat dia. Oh, muka surat 10. Lengkeling saya ingat. Muka surat 10. Dengar ayat ni. Dengar. Ayat ni untuk siapa? Ayat ini dihadapkan kepada Bani Israel untuk petunjuk kepada guru-guru agama, mubaligh-mubaligh, penyiar-penyiar agama dan pemimpin-pemimpin umumnya. Itu dia disebut. Ustaz, pendakwa, pemimpin, ayat ini. Iaitu tidak layak kita menyuruh orang berbuat kebaikan. Tetapi kita lupakan diri kita sendiri. Kita menyuruh orang beramal soleh, tetapi kita membuat maksiat. Dan ini tak betul lah. Jadi ulama ni sepatutnya dia sebagai contoh. Dengar ustaz ceramah hebat. Tapi satu hari anak murid pergi ziarah rumah ustaz secara menuju. Isteri ustaz keluar-keluar pakai skarf ya. Pakai baju kelawar, belum kecil nak bawa. Masuklah. Alamak. Bila bini ustaz buka pintu, belum kecil nak bawa. Baju kelawar. Alamak. Ustaz bukan serban. Jubah. Nak jadi model macam mana? Pergi pakai bikini, lagi bagus lah ustaz. Jadi pergawati tu. Berjalan catwalk tu. Pakai skandal lah. Saya tak mau sebut dia. Saya tengok sendiri. Bini mufti. Aku kalau aku panas aku tak sebut nak sebut. Ni aku sejur ni sebab sepatnya bagi air tu. Air. Aku panas aku sebut nama mufti tu. Saya bukan nak kisah dia. Saya pergi rumah dia. Saya ingat tukang kebun. Ingat ni apa bibi. Bibi apa? Bini dia. Malam tu aku tengok. Ya Allah. Di airport. Orang yang sama. Ini isteri mufti. Inilah seksa. Mufti. Loklah. Perempuan kebrek. Kira-kira dia kata loklah. Nak jadi contoh dengan lain. Yang macam mufti saya pun orang duduk tengok dia tentang saya. Drama hebatlah kritik, kajian kritik pun kita tengok dia pula. Alhamdulillah sampai hari ini musuh belum dapat lagi lah. Kelemahan saya. Baik isteri, baik anak-anak. Kita dah pesan, kamu kena jaga. Bapak kamu ni bukan sebarangan. Kalau kamu buat tai, hilang kemaluan aku. Baik. Tu pun ada orang komen kampung saya. Ramah ya, hebat. Solat Jumaat pun tak pernah datang masjid sendiri. Aku nak datang berjana. Aku setiap minggu aku buat ketua Jumaat. Dapat jemputan. Masjid aku yang tak jemput. Mangku ayun. Setiap minggu ada lah buat mana? Yang kita ni duduk kat situ dia orang tak pergi keluar. Imam yang ada pun baca khutbah. Bukan aku nak pelecehlah. Tak ada standard kan tu. Baca ayat Quran yang pun tak tahu benda apa benda dia baca. Sebutan tu tak jelas. Kita ni baca Quran tuan-tuan. Bukan saya sombong tuan-tuan. Kurniaan Allah. Baca dia kerti satu-satu. Baca ayat Quran jangan sekaligus. Ambil paruh berhenti sekejap. Tengok muka kanan. Ini nampak tak senyum kat aku ni. Kau banyak ni tengkat. Contoh. terjemah satu-satu. Alamak. Kan? 7-8 tahun dah saya berkhutbah tuan-tuan. Kan? Nantilah umur panjang, insyaAllah satu hari saya akan berkhutbah kat sini. Umur macam panjang. Bila Islam memerintah Malaysia. Masa tu tak ada sekatan lah. Tak perlu tek. Apa perlu tek? Yang penting apa tuan-tuan? Rukun khutbah 5 benda tu. Alhamdulillah, selawat, takwa, sepotong ayat Quran, doa untuk muslimin. Tiga ni, alhamdulillah, selawat, takwa, wajib ada di kedua-dua khutbah. Khutbah pertama tersebut, khutbah kedua. Tu je, yang lain, lanyak lah nak lanyak abang pun. Datang bulan 12, tajuk khutbah. Cuti sekolah Allah. Cuti sekolah tak payahlah Tok Imam oi. Banyak benda lagi kita boleh bahas. Syukurlah di Selangor saya boleh. Tak ada masalah. Banyak masjid. Kau-kau. Baik. Makna yang keempat, model contoh. Ikutlah. Orang tak akan ikut tuan-tuan. Kalau sebagai seorang ulama, kita tidak beramal. Ceramah hebat, ustaz cuma ada seorang ustaz. Dia pergi jumpa seorang alim. Ustaz ni kawan saya lah. Orang alim ni, orang soleh ni, dia memang hebat lah. Dia tengok kita, bagi dia tahu lah. Ini kurniaan Allah pada dia. Kita tak ada sifat ni. Ustaz duduk-duduk depan dia. Ceramah saja hebat. Solat malam pun malam. Ustaz tu balik awal. Aku dengar-dengar tak jadi nak pergi. Kan? Ha? Dalam hadis Ibn Lillah Ibad. Ya'rifuna nabi tawas. Hadis riwayat Tabrani. Hadis sahih. Ada kalangan manusia yang Allah mengajar. Mereka dapat mengenali manusia melalui sifat-sifat. Hadis ini boleh dikaitkan dengan surah Muhammad, surah 47 ayat 30. Kita boleh gabungkan sekali. Jadi dalam surah Muhammad ayat 30, surah 47, tuan-tuan dengar. Jadi tak ada yang pelik. Buka surah tu terus, tuan-tuan. Ni tangan wali ni. Surah Muhammad, ni belah ni. Surah Muhammad ayat 30. Dengar makna dia. Dan jika kami kendaki, kami perlihatkan mereka itu kepadamu. Lalu kamu kenal mereka dengan tanda-tandanya. Jangan menimbulkan. Ini yang dikatakan orang Melayu kata wali-wali Allah. Kita ni bila dengar wali Allah, kita faham boleh jalan atas air. Yang jalan atas air tu tuan speedboat. Faham? Anak boleh jalan. Aku try juga. Jalan saya tak boleh gelam. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Aku tak boleh gelam. Wali Allah. Ayat dia ayat 62-63. Bawa-bawa ni ada orang tanya. Kata, ustaz, tolong perjelas kepada saya dengan dalil Quran tentang Wali Allah. Saya pun dah lama tak baca ayat tu. Saya tak jawab lagi. Pergi cek dulu. Dalam surah Yunus surah 10 ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun. Ada. Hadiah ya. Ayat 62-63 surah 10. Wali Allah ni adalah kekasih Allah. Siapa yang boleh menjadi kekasih Allah? Dua syarat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang soleh ni tuan-tuan, dilarangnya pak sunik tinggal dekat pokok senar negeri Kedah ni. Tuan-tuan kalau tengok air muka dia tuan-tuan, Allah jernihnya. Setiap hari dia puasa sunat. Kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Baca Quran setiap hari satu juzuk. Bangun malam tuan-tuan, 2 pagi. Start 2 pagi sampai ke subuh. Kurang tidur. Patut sangat ustaz tu pergi hijab dia. Tengok-tengok muka. Ceramah saja hebat. Solat malam. balik awal tak tu. Anak murid saya daripada Langkawi pergi jumpa dia. Anak murid ni nak cakap. Assalamualaikum maksudnya. Salam. Ya maksud. Belum dia sempat buka mulut. Ini kekasih hamba ni, wali kekasih. Beriman dan bertakwa. Belum sempat mulut, buka mulut nak menyatakan ajak kenapa kami sampai kami datang. Dia kata, kamu amal ini, amal ini, amal ini, insyaAllah. Perniagaan kamu akan pulih semula. Ya. Kita belum sempat buka mulut, dia tahu tak. Tak kira lagi, pergi sana. Pak Sumi nama dia. Lepas tu baliklah kawan saya tu. Datang pula satu puak. Hak satu puak ni tuan-tuan dia tak jemput masuk. Dia ambil kayu api dia nak banyak dia pun. Sebab apa? Puak-puak ni dia datang nak minta nak buat ekor. Dajek tu. Balik awal. Saya mungkin tu dengan dia sekali. Saya kenalannya lah. Lepas tu malah nak pergi. Saya tak kenalannya apa masa sebelum saya pergi aman. Dia tengok kemudian, bagus awak belajar baru. Kata, awak pergi lah, banyak negeri. Nasihat ni. Tapi saya pun buka lah mulut. Pak Su nak tanya sikit. Apa nak tanya apa? Saya ni ramai musuh. Ramai musuh. Dia tanya lah, nak buat kerja apa? Saya pendakwa. Oh, pendakwa. Lama mana lah yang pendakwa? Yang ramai musuh. 16 tahun. Dia kata Nabi Nuh 900 tahun. Balik awal. Aku tak pergi dah. Aku pergi bau. Tapi tuan-tuan dia ingat saya. Saya pergi tahun 2006. Sebelum pergi Yaman. Baru-baru ni ada seorang anak murid saya pergi. Dia kirim salam kat saya. Kirim salam sampai saya rilung. Allah mu'ak tuan-tuan. Sedapkan dia baru jumpa saya sekali ni. Tuan-tuan buatlah ziarah. Jangan percaya ustaz-ustaz haprak ni. Mana ada wali-wali boleh terbang di udara. Lah, kita tak kata yang terbang di udara firefly, mas, Air Asia. Jalan atas air sebut bangangnya ustaz. Ni Quran sebut wali Allah, kekasih Allah. Syarat iman dan takwa. Surah ke-10, nama surah ini ayat 62-63. Kan jelas, nampak fungsi ulama sebagai contoh hebat tentua dia foto punya tiap hari kecuali hari-hari tak boleh berpuasa saja. Tapi kalau tengok air muka dia tentang jernih semula, kita jadi hati kita ni kasih ke dia. Kalau tentua tak boleh nak bayar air ke dia, tengok muka pusing ke dia. Oh, tak sejam lah boleh sini. Itu baru fungsi ulama. Saya nak ringkaskan sudah lah. Letihlah tuan-tuan berletih. Ada yang baru pulang kerja. Bagus tuan-tuan yang tak pulang ke rumah, tinggal ke masjid dulu. Dapat manfaat lah, percaya lah. Niat intikaf. Saya dulu macam tuan-tuan lah waktu saya kerja. Kan? Ada program saya tak pulang rumah. Saya tak tinggal dengan isteri saya berapa tahun. Seminggu sekali saya pulang. Sedangkan rumah saya bukan jauh pun. 50 kilometer saja. Saya tinggal tak mungkin untuk ilmu agama. Ini jadi macam ni. Kan? Tuan-tuan jangan ingat saya tak belajar juga dulu agama. Saya belajar. Kurniaan Allah lah. Ya fatah, ya fatah, ya fatah. Iri. Supaya Allah buka pintu hati. Dapat memahami agama. Doa. Allahumma fatih ni fijil. Wa alimni ta'wil. Ya Allah. Faham kalau aku dalam agama. Dan ajarkanlah aku memahami ayat-ayat Al-Quran. Kena doa. Hadis sahih dia sebut macam ni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu hadis Muslim. Nabi ajar seorang yang masuk Islam, kamu doa ni banyak. Tu wahdini, berilah petunjuk pada aku. Allahumma ighfirli ampun aku. Warhamni rahmatilah aku. Kita memerlukan rahmat Allah. Wahdini, berilah petunjuk. Wiri nama Allah. Ya fatah, ya fatah. Tuhan buka pintu hati. Bagi petunjuk, faham agama. Beramalnya ilmu agama. Habis satu bahan. Bawa sejam, benar sejam. Boleh pilih banyak. Bukan selalu lah. Boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mahu, kita pergi. Tak boleh dengan depan lah. Tak suka, tak kan? Tak dia tak kenyang dia lah. apa aku tak tahu. Jadi semua suka lah. Okeylah, kita tamu sikit dah. Dia rencah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ulama terbahagi kepada dua, ulama akhirat, ulama dunia. Ulama akhirat ada tiga sifat, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, seperti lilin. Tak lilin. Lilin kita rasa dia untuk menerangi kita, betul tak? Tapi diri dia sendiri ada hancur, lebur. Betul tak tidak? Lilin, mula-mula tinggi. Lepas 5 minit, kalau satu hari semalam, hancur pun. Ulama akhirat, umpama lilin. Mereka menerangi manusia. Mereka sanggup memikul risiko, menanggung risiko. Inilah ulama. Macam Imam Nawawi. Bila dijemput oleh Sultan Al-Malik, sama Sultan dia, jangan ke Syria. Aku nak minta pandangan kamu. Aku nak menaikkan cukai, nak kutip cukai pada rakyat. Apa pandangan kamu, wahai apa Imam Nawawi? Pasti bersetuju dengan syarat. Tuanku dan menteri-menteri tuanku hendaklah menjual, melelong semua segala kekayaan yang dimiliki. Yang mana tidak cukup bagi tuanku. Kutip daripada rakyat. Tengok tuan-tuan. Ulama tu berani cakap ni. Al-Malik menjatuhkan hukuman bunuh. Rakyat bangkit tuan-tuan. Besar-besar demonstrasi di jalan kebun. Tak jadi. Tak jadi bunuh. Buang daerah. Kenal. Beliau tinggal di sana. Ketika berumur 46 tahun. Nama dia Muhyiddin Zakaria. Bukan Muhyiddin. Muhyiddin Zakaria. Gelarannya An-Nawawi. Sebab tempat dia An-Nawawi. Tuan-tuan, kubur dia. Kan Nabi kata, saya pernah dengar seorang mufti kata, bila kita meninggal dunia, kita tanamlah satu pokok, pohon. Kalau hidup, dia akan berzikir untuk orang di bawah kan. Imam Nawawi tuan-tuan tumbuh sebatang pokok. Sebuah pohon pokok yang besar. Ditebang. Dibubur racun. Tak mati tuan-tuan. Terus hidup. Mulianya Imam Nawawi. 46 tahun. Tak sempat nak berkahwin. Karena sibuk mengarang kitab. Sibuk menyampaikan majlis-majlis ini. Kita tak sempat nak dengar majlis ini. Sibuk nak kahwin. Pergi meminang anak darah. Balik saya tengok. Anak tengok tak kenal. Bapa tambah. Tak apalah awak tak mahu apa minta aku. Sekian tak sempat nak datang ke dia. Ini yang masih beruniform. Yang bagus ni. Tak pulang rumah ni. Kan? Cerita dia. Contoh. Saya dulu macam tu. Tak mustahil satu hari jadi ustaz ni pun nampak macam nak ustaz ni. Ustaz kan baru nak ustaz. Nampak macam ustaz. Cerita dia. Lilin. Ulama akhirat umpama lilin. Yang kedua, zuhud. Zuhud, mereka mengambil apa yang menjadi keperluan mereka. Imam Nawawi memang zuhud. Pakaian tak banyak lain. Kurang makan, kurang tidur. Banyak mengarang kitab. Masya Allah. Riyadhus Shalihin yang terkenal. Al-Hadid 40. Al-Azkar, itu yang terkenal. Banyak lagi lah. Yang kelima, yang ketiga. Ini beramal. Ini lama akhirat dia beramal. Dia cakap, dia buat. Ini cakap tak buat ni. Buat marah ni. Ya ayuhan ladina amanu. Lima takulu nama la taf'alun. Kabur makan inda Allah. An takulu ma la taf'alun. Ayat 2 dan 3. Surah 61. Stop. Orang yang bercakap, dia tidak buat. Amat dibenci oleh ya Allah. Ulama akhirat. Akhir sekali. Tolong kelakar-kelakar. Takut jam dia tuan-tuan. Boleh sini ni. Nampak mantu ramah macam Jepun lah. Mata juri pada. Ulama dunia. Banyak tuan-tuan. Untuk mengenali ulama dunia memang banyak. Saya kemukakan 3 lah. Mungkin tak sempat baca Quran. Saya sebut nama ayat dan surah. Tuan-tuan rajuk. Pertama, ulama dunia menyembunyikan kebenaran. Jenis-jenis tak nak cakap benar ni. Ayat dia Al-Baqarah 159, 174 Al-Baqarah. Dalam surah ketiga Ali Imran, ayat 187. Dalam kitab ni muka surat 101. Saya tak nak baca ayat tu, saya terus kepada tafsiran. Dengar, ulama dunia, macam mana sifat mereka. Lepas tu kita banding dengan ulama kerajaan Malaysia. Jangan marah kalau ada ulama. Kalau awak tak ada sifat ni, tak perlu marah. Kan? Kalau awak ada, tolong perbaiki. Cuba dengar ni tuan-tuan. Ni kisah ulama. Ayat 187 surah ketiga Ali Imran. Muka surat 101. Dengar baik-baik. Ni ulama dunia ni. Hal ini juga terjadi pada setengah ulama-ulama Islam. Yang mendapat gaji dari raja-raja dalam kurungan pemerintah. Dengar. Ulama-ulama Islam yang makan gaji ni. Macam mana jenis ada ulama yang menyembunyikan kebenaran. Dia membahaskan pasal menyembunyikan kebenaran. Mereka sembunyikan isi Al-Quran. Dan tidak diterangkan kepada manusia. Kerana takut akan hilang pangkat dan kurang gaji mereka. Satu. Ada lagi. Dengar ni. Apalagi jika perbuatan raja-raja itu. Siapa raja? Pemerintah. Dengan jelas bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Pemerintah beramal menyalahi Al-Quran As-Sunnah. Ulama jahat ni yang menyembunyikan kebenaran mampus tobat laum tak akan bagi nasihat. Apabila dia kata menyalahi ajaran Al-Quran As-Sunnah, tengok, maka ulama seperti ini dinamakan menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah dan wang yang sedikit. Ulama seperti ini tidak mahu mengeluarkan fatwa yang hak jika bertentangan dengan peraturan pemerintah. Jadi kita tengok sendiri lah. Penjara kita ni minta amal je. Betul tak? Mana ada mufti, qadhi keluar fatwa. Tuan-tuan balik, buka internet. Tak YouTube. Sembang rakyat, tengkang hulu. Lakonan. Ada satu lakonan menghina, merendah-rendahkan undang-undang hudud. Dua-dua pelakon ni kafir. Aku keluar fatwa. Sebab aku ada hujah. Saya tengok dan saya dengar sendiri. Sebelum ni saya dengar pada mulut orang, saya tak puas hati. Sebab saya nak jawab dalam perkuas maat. Berlakon pun tak boleh tuan-tuan. Jangan memperkenalkan Islam. Tentunya tak ada ayat Quran. Tapi ulama kita jenis ni. Menyembunyikan kebenaran. Ingat ada tiga ayat kan? Al-Baqarah 159, At-Taubah 174, Ali Imran 187. Siapa yang mempersendah-sendahkan salah satu daripada tiga perkara ini, hukumnya murtad. Yang tidak boleh dipersendahkan panjang. Pertama Allah. Yang kedua, ayat-ayat Allah, perintah Allah. Wuduk itu perintah Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad. Salah satu kalau dipersendahkan kafir. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Surah 9 At-Taubah di pertengahan ayat 65 disambung dengan ayat 66. Siapa yang mempermain-main, memperlekeh-lekehkan Allah atau hudud, undang-undang Allah atau Muhammad SAW macam satu ketika dulu, kita tidak perlu berterima kasih kepada Muhammad dan kita tidak perlu mengagung-agungkan beliau. Ini menghina Nabi tuan-tuan. Ketika itu, tak ada seorang mufti berani mengeluarkan fatwa. Tapi bila dah dia pencin, mufti pun kata, siapa-siapa yang hina Nabi, murtad. Ada mufti ni. Ucapan ini pada tahun 2011, hari bulan 5 tahun 2000. Disiarkan dalam akhbar Ustazah Meloya pada 12 hari bulan 5 tahun 2000, muka surat 6, tengah-tengah tuan-tuan. Apa pergi kat utusan Malaysia, cek tengok. Ada tak pemimpin, bekas pemimpin negara menghina Nabi SAW. Ulama jahat menyembunyikan kebenaran. Ni, muka surat 101. Boleh? Ni dah panas kan ni. Yang kedua. Ni dalam kitab bukan saya reka. Contoh ulama lah. Berapa banyak kitab tafsir yang puan tafsir hebat kan tu. Yang kedua, menyeleweng nas Al-Quran. Lain yang Allah minta, lain yang dicakap, lain yang diamal. Al-Baqarah 79. Yunus ayat 15. Cuba tengok sebab-sebab turun ayat 15 dalam surah Yunus. Musyrikin Mekah datang bertemu dengan Nabi. Minta Nabi meminda undang-undang Islam. Nabi kata, tak boleh. Aku tak berani nak pindah. Nanti aku dapat azab yang besar di akhirat. Ha, buka surah Yunus, surah ke-10, ayat 15. Saya nak baca ayat yang panjang. Inilah ulama jahat. Ulama dunia. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَةً قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِالْقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Betul hari? Ya, surah 10 ayat 15 surah Yunus. Balik buka tengok kitab tafsir. Musyrikin dasar Muhammad, kami tak mau undang-undang macam ni. Ini tak sesuai dengan selera dan hawa nafsu kami. Pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah lah datang. Semuanya haram, susahlah bila Melayu nak maju. Ulama Ar-Rajadah kata okey. Ini cerita ni. Nabi kata, aku takut kalau aku pindah undang-undang Allah, esok aku akan bakal mendapat azab yang besar di akhirat kelak. Aku tak berani. Aku hanya ikut saja apa yang diwahyukan oleh Allah. Ulama dunia menyeleweng nas Al-Quran. Akhir sekali, yang ketiga. Kasih harta dan pangkat. Inilah ulama dunia. Nak jawatan, nak gaji besar, nak Mercedes, rumah percuma, chauffeur driven, driver pula dia duduk belakang kita. Ulama besar. Apa jawatan? Tuan pernah pihak 25%. Alamak. Untuk mengakhiri, ayat 41-42, Al-Baqarah, bukti cinta pada kasih, pada harta dan pangkat. Allah berfirman, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ada baik? Kira tu, ayat 41-42 Al-Baqarah. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku yang hukum-hukum ilmu agama dengan harga yang sedikit. Jangan. Haram kata haram, zalim kata zalim. Akulah sepatutnya kamu takuti. Jangan takut pada pemimpin. Dan jangan kamu mencampur adukan yang benar dengan yang batil. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Haram, ulama kena kata haram. Macam Imam Nawawi tadi. Hebat dia. Kita ajar kita Imam Nawawi. Perangnya tak macam Imam Nawawi. Suruh sokong lagi dah. Marilah kita sama-sama menyokong kerajaan perut yang ada. Seru yang menyutak tembok ni bulat. Dalam kitab Imam Nawawi itu jelas ada hadis muslim. Inna syarri'atil hukama fa'iyaka antakuna minhum. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi melarang sekeras-kerasnya. Kita jangan terlibat menyokong pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau hadis tak setuju, kita kemukakan dari Quran. Muka surat 536 untuk mengakhiri. 536. Cari pun tak nombor. Bagi peluang tu. Surah ke-11, surah Hud ayat 113. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kamu cenderung pada orang-orang zalim. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa maksud jangan cenderung? Empat maksud. Pertama, jangan bersahabat. Jangan bekerjasama. Jangan bersubahat. Atau jangan bersetuju dengan tindakan orang-orang zalim. Betul sahabat? Angkat tangan sikit. Alhamdulillah. Hadis Muslim, surah Hud ayat 113. Di akhir esok mengakhiri kuliah pada malam ini. Dah berapa kali aku nak akhiri, tak boleh berhenti. Dia kalau tak baca hadis contoh dia tergantung. Dakwah mesti lah. Untuk mengakhiri ini betul-betul lah. Bukan cubaan ini. Betul-betul nak berhenti lah ni. Surah ke-37, surah selepas Yasin, As-Safat, ayat 22 dan 23. Ah, ni je, kita pegang Quran 7 dalam satu lah. Ha? Apa dia? Apa dia? Ha, dalam tu jenisnya ada dia. Tafsiran. Surah As-Safat, ayat 22 dan 23. Apa akan berlaku kepada orang zalim dan penyokong-penyokong orang-orang yang zalim ini? Allah berfirman, "Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Allah memerintahkan pada malaikat, "Wahai malaikat, kau himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang seperti mereka." Ada tak disebut sehaluan seperti mereka dan apa yang mereka sembah selain pada Allah, dan tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka jahim. Itulah kesudahan orang yang zalim dan penyokong-penyokong orang yang zalim. Bila ulama jahat, tuan-tuan, habis manusia jadi kelang kabut. Betul atau tidak? Untuk mengakhiri, betul-betul nak akhiri yang ni. Sebab ilham datang lagi nak buat macam mana? Saya nak sudahi dengan kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Afatu jin salasatun, faqihun fajirun, wa imamun jahirun, wa mujtahidun jahilun. Tiga perkara yang merosakkan agama. Yang pertama, ulama yang jahat. Ini jenis ni lah, ulama dunia. Yang kedua, pemimpin yang cukup-cukup zalim. Mereka lah yang menyebabkan rosaknya agama. Yang ketiga, mujtahid yang jahil. Dia keluar patuh yang menyesatkan orang. Contoh, kalau dah kita sedesak, terpaksa orang perempuan boleh melacu. Contoh. Kan? Ini yang kata-kata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ulama dunia, ulama akhirat telah saya perjelaskan fungsi ulama dengan nas Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan Tuhan memberi rahmat dan perlindungan kepada kita menerima amal-amal kita sebagai amal soleh. Sebelum saya akhiri, ada lagi. Saya bagi dalam dulu bagi kita sebut lagi. Ibuan kemaafan. Sekata bahasa dan sebagainya. Aku awli hara. Wa astagfirullah alladhi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penyaman. Saya dalam rangka nak membantu seorang pelajar nak pulang ke Yaman dalam bulan Januari. Dia seorang penghafal Al-Quran. Isteri penghafal Al-Quran. Anak ada seorang. Keluarga miskin. Suami ini. Pelajar miskin. Patutnya dia telah habiskan pengajian dia dapat ijazah dah. Oleh kerana Yaman bergolak selama 8 bulan. Dalam tahun ini. Sekarang baru reda. Universiti ditutup. Kini dibuka semula. Jadi dia nak pulang untuk tempoh tahun. Untuk mengajar dan mendapatkan ijazah. Dia tanya dia, alhamdulillah 3 tahun dia belajar, semua lancar. Tak ada sangkut-sangkut nak isi juga. Dia kata macam itulah dia kurang. Tapi alhamdulillah dia kata sikit je. Jadi saya tak cara boleh. Saya boleh bantu awak supaya dia selesa pengajiannya. Kerana cost of living, cara hidup di Yaman memang tinggi sekarang. Bila jadi kecoh, minta-minta semuanya naik. Memandangkan dia agaknya. Saya kata boleh saya tolong bantu awak. Tapi syarat saya kenal dia ketika saya berada di Yaman. Budak ni budak baik. Ya. Awak esok pulang ke Malaysia wajib berkhidmat dengan sekolah saya. Saya kata insyaAllah. Lama mana ustaz? Tak lama. 50 tahun cukup. Jadi sampai penting lah. Hari kita tak duit, dia kena berkhidmat kita lah. Kalau ada rezeki, mungkin isteri dia kerja juga ke depan, kemudian saya mungkin akan buka tapi perempuan lah, tak tapi lelaki. Jadi kalau tuan-tuan nak perempuan, saya nak menyumbang, ya, dekat Bismillah. Kalau ada zakat, ni ada. Kalau yang tak bawa dia, nak banking ke dalam akaun dia, nama dia Khalidin Arsyad. Akaun ni bank, akaun number 15202-325-0201. Handphone dia 019-291-7262. IP dia, alamat dia, apa cara sendiri. Apa yang aku boleh ingat semua. Kan? Account number dia 15-202-325-0201 Maybank. Handset dia 019-291-7262. Contoh kontak dia sendiri. Belajar banking, saya dah masuk RM20 kan, apalah. Kalau dah ramai-ramai masuk, yang saya cari lah. Daripada malam ni, siapa nak bagi, macam biasa lah, tabung saya dekat belakang tu, tentu semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.